Rame barang bersama Tasya Rosmala masih bersama Rosabella. Ku terhenti karena ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Jatuh air mata. Rosabella. Makasih lagu yang kalem-kalem spesial buat semuanya. Untuk melepaskan tapi tak kuasa. Melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu kasih tepuk tangannya buat Rosabella di sini, mana dulu.